أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita dikumpulkan oleh Allah, kita dipertemukan di tempat yang suci ini guna muzakaratul ilm, saling mengingat tentang ilmu yang itu merupakan perkara yang menyegarkan kembali iman seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini, yang merupakan dunia sesuatu yang telah terlaknat, dunia dan segala yang ada padanya. Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ad-dunya mal'una." Dunia itu terlaknat. "Wa mal'unu ma fiha." Dan terlaknat pula segala yang ada padanya. Illa zikrullahi wa mawalah, kecuali zikrullah dan yang menyertainya, atau zikrullah dan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Wa alimun wa muta'allim, dan seorang alim dan seorang yang sedang belajar ilmu. Terlaknat, terusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayangnya, karena tabiat dari dunia ini yang selalu melalaikan orang dari akhiratnya, menjauhkan mereka dari Rabbnya, dan itu tabiat dunia. Sehingga terlaknatlah dunia itu, dan ini umum mencakup segala sesuatu yang selamat hanya yang diperkecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tiga perkara. Dunia dan seisinya terlaknat kecuali zikrullah dan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, alim, seorang yang berilmu agama, ilmu syar'i, wa muta'allim, dan orang yang dalam proses ta'allum, belajar ilmu syar'i. Hanya tiga ini yang selamat dari laknat dan terlaknatnya dunia dan seisinya. Kata Imam At-Tibi rahimahullah bahwa apa yang Rasulullah sabdakan kecuali zikrullah dan yang menyertainya, atau kecuali zikrullah dan segala yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah, itu sudah sangat luas, sudah umum. Yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah banyak, dan salah satunya adalah ilmu. Namun, dari sekian banyak bentuk yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah yang Rasulullah sebut secara khusus hanyalah ilmu, alim, orang yang berilmu, wa muta'allim, dan orang yang belajar ilmu. Yang lain tidak disebut oleh Rasul SAW. Dari sekian banyak yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah, hanya ilmu, orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu. Menunjukkan keutamaan besar ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kemuliaan yang begitu tinggi tentang ilmu dan orang-orangnya. Kata Imam At-Tibi sekaligus hadis menjelaskan kepada kita bahwa manusia selain mereka, selain yang berilmu, selain orang-orang yang belajar ilmu adalah orang-orang yang hamaj, orang yang sia-sia keberadaan mereka di dunia ini, tidak diperlukan. Orang yang ketidakberadaan mereka sama dengan keberadaan mereka. Tidak ada pengaruh baiknya wujud mereka di tengah-tengah kehidupan dunia. Demikianlah hakikat dunia. Mengingatkan kepada kita untuk tidak tertipu dan tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia dan segala yang ada padanya. Dunia, seperti kata Imam Sahabi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menasehatkan, jangan kamu bersedih karena sesuatu yang kamu alami di dunia ini. Karena dunia itu tidak lebih salah satu dari 4 perkara. Ma'kul, sesuatu yang dimakan. Mashrub, sesuatu yang diminum. Markub, sesuatu yang ditunggangi. Wa manquh, sesuatu yang dinikahi, yaitu wanita. Kata beliau, adapun makul, yang dimakan, yang paling lezat, paling nikmat dari makanan-makanan dunia adalah asal, madu. Banyak proteinnya, banyak vitaminnya, banyak gizinya, dan seterusnya. Paling bermanfaat. Itu pun kata Ali, hanya dari liur seekor serangga. Apa yang kamu banggakan dari dunia? Top-topnya makanan dunia madu. Dan itu dari liur serangga lebah. Atau yang kedua, masyrub, sesuatu yang diminum. Dan yang terbanyak yang digunakan manusia untuk minum adalah air. Kata Ali bin Abi Thalib, dan air berserikat seluruh makhluk hidup padanya. Seluruh binatang pun minum air. Apa yang kamu banggakan dari dunia? Yang ketiga, markub, sesuatu yang ditunggangi. Dan yang paling mewah, paling membuat orang bangga adalah kuda. Tunggangan kuda. Yang di atas punggung kuda itu, kaum muslimin terbunuh dalam peperangan, dalam jihad. Di tunggangan yang termewah pun mereka terbunuh. Dan yang keempat, mankuh, yang dinikahi, wanita. Yang mereka mubal, fi mubal, makhluk, maaf, yang dinikahi oleh seorang lelaki dijimai, sehingga itu merupakan tempat mereka menuangkan cairan yang orang pun risih untuk melihat atau memegang cairan itu. Dan itu dituangkan pada istrinya. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika wanita itu mempercantik diri, semakin dia mempercantik dirinya dan menampakkan kecantikannya, semakin berarti pula wanita itu hina. Karena dengan itu dia melanggar tuntunan syariat Allah. Dan itulah dunia. Maka seorang mukmin tidak akan mau tertipu oleh dunia yang telah terlaknat. Dia akan berupaya untuk selamat dari laknat itu dengan banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, dengan menjadi seorang alim atau orang yang muta'allim, belajar ilmu syar'i. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, demikian pula masuk dalam pengecualian laknat, pengecualian dari terlaknatnya dunia dan seisinya adalah jalan yang ditempuh oleh seorang muslim guna mendapatkan ilmu, dan jalan yang dia tempuh dalam proses ta'allum, belajar ilmu syar'i. Sehingga selain itu, dunia itu masuk dalam laknat, wal'iyadzu billah, jauh dari Allah, jauh dari agamanya, jauh dari apa yang dicintai oleh Allah. Dalam Az-Zumar ayat 9, Allah sebutkan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang khusyuk salat di tengah malam, sujud berdiri dalam salatnya, takut akhirat, mengharap rahmat Rabb-nya? Apakah sama pula orang yang berilmu dengan yang tiada berilmu? Hanyalah orang yang berakal yang mau mengingat ini. Kata Imam Abu Hayyan rahimahullah, ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa qiyamul lail, salat di malam hari, lebih afdal daripada sholat di siang hari, dari sholat-sholat sunnah. Afdalun nawafil, sholat yang paling afdal dari sholat nafilah adalah sholat di tengah malam, qiyamul lail. Dan Allah sebutkan itu lebih berat pahalanya daripada di siang hari, daripada orang yang tidak sholat. Lalu Allah sebutkan tentang ilmu, bahwa orang yang tidaklah sama antara orang yang berilmu, ilmu syar'i, ilmu agama, dengan yang tidak berilmu. Maka sebagaimana ini tidaklah sama dengan itu, sebagaimana yang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu, sebagaimana sholat malam yang beribadah di tengah malam tidaklah sama dengan yang tidak beribadah, maka demikian pula tidaklah sama yang taat dan yang bermaksiat. Maka ayat menunjukkan kepada kita bahwa kesempurnaan seorang hamba ada pada keduanya. Semakin seorang hamba berilmu, semakin seorang hamba beramal saleh, semakin dia mendekati kesempurnaan, semakin jauh dia dari ilm, dari ilmu dan amalan saleh, maka semakin jauh dia dari kesempurnaannya. Tidaklah sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Thaha 114 Allah pun sebutkan, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahlah ilmu kepadaku, tambahlah ilmu untukku. Satu-satunya perintah dari Allah agar Rasulnya meminta tambahan kepada Allah adalah tambahan ilmu, yang jelas menunjukkan besarnya keutamaan ilmu. Jika ada sesuatu yang lebih afdol dari ilmu, pastilah Allah akan perintahkan nabinya untuk meminta tambah kepada Allah. Demikian kata Imam Al-Kirmani rahimahullah. Sementara tidak pernah ada perintah Allah kepada Rasulnya untuk meminta tambah dari sesuatu selain ilmu. Hanya ilmu yang Allah perintahkan kepada Rasulnya, dan Allah hanya memilihkan yang terbaik untuk beliau. Zidni ilma, tambahlah ilmu untukku. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, manusia dalam hidup seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, pasti membutuhkan untuk mendapati apa yang bermanfaat untuknya, yang berguna dalam kehidupannya, sekaligus untuk dia selamat, dijauhkan dari segala yang madharat dan merugikan dia. Bahkan ini kebutuhan setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia, termasuk binatang, termasuk jin, apalagi manusia. Dia butuh dalam hidupnya untuk mendapatkan segala yang itu maslahat untuk hidupnya. Namun tidak cukup hanya itu, dia pun butuh untuk diselamatkan dari segala yang itu madarat dan mencelakakan hidupnya. Semua makhluk hidup membutuhkan itu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan itu tidak akan bisa dia raih, yang manfaat selamat dari yang madarat, kecuali dengan dia faham, mengerti mana yang manfaat untuknya, mana pula yang madarat atas dia, mana yang maslahat, mana pula yang mafsada, mana yang itu menguntungkan dia dalam hidupnya, mana pula yang itu merugikan dia. Mana yang menyelamatkan dia, mana pula yang mencelakakan dia. Dia harus paham. Kalau tidak, bagaimana dia ingin mengambil sesuatu dengan asumsi ini bermanfaat, sementara dia gak tahu. Atau dia ingin jauh dari sesuatu yang dia anggap bahaya bagi dia, padahal dia gak tahu justru di situ keselamatan dia. Makanya, perkara yang kedua yang juga sangat diperlukan oleh setiap insan adalah untuk memahami apa yang manfaat itu. Apa pula yang mudarat itu. Kalau tidak, dia akan melakukan sesuatu dengan anggapan itu baik, padahal itu yang mencelakakan dia. Seperti Hatibul Lail, seperti pengumpul kayu bakar di malam hari. Orang yang tinggal di hutan misalnya, dia mau kumpulkan kayu bakar. Niatnya bagus, untuk api di rumahnya, untuk masak, untuk makan dia dan keluarganya. Tapi karena malam, gelap, tidak ada cahaya, dia asal ambil ranting pohon apa yang ada, sehingga tidak bisa dia bedakan mana yang ranting kering, mana pula yang ular. Ular pun dia ambil, dia pegang dengan anggapan itu kayu atau ranting untuk dia bakar. Padahal disitulah kecelakaan dia, akan disengat oleh ular itu, berbisa dan bisa mematikan dia. Maka manusia memerlukan untuk faham, untuk mengerti mana yang manfaat untuk dia kejar dan dia dapati, mana pula yang madarat untuk dia menghindar dan menjauh darinya. Dan itu tidak bisa dia dapati kecuali dengan ilmu, selain tentunya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kalau tentang ilmu, ilmu syar'i dan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, mungkin sering kita mendengarnya. Tetapi yang sering kita lupakan, perkara yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita mengenali sifat-sifat ulama, sifat-sifat seorang yang berilmu, kriteria seperti apa yang ada pada mereka, sekaligus kita mengenali pula apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai ulama pada umat ini. Hak mereka yang menjadi kewajiban kita umat ini untuk menunaikannya. Dan dampak apa pula yang akan terjadi jika hak-hak mereka itu tidak ditunaikan dengan baik, tidak dijaga dengan benar. Apa dampak negatifnya? Karena banyak kemudian kita dapati di kalangan awam, bahkan fi ausatit talabah, di tengah-tengah penuntut-penuntut ilmu, di tengah-tengah orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu dan kesibukan ilmu, tidak mengenali hak-hak para ulama. Sehingga kalaupun seandainya ada ilmu padanya, namun tidak ada padanya sifat-sifat ulama, tidak ada padanya bagaimana dia harus menunaikan hak-hak ulama, sehingga beraninya lisan dia, kata-kata yang tajam dia lontarkan kepada para ulama, sikap-sikap yang jelek, yang kalau saja itu diarahkan kepada orang muslim awam sekalipun jelek, apalagi kalau itu diarahkan kepada pembawa ilmu syariat ini, para ulama. Tidak ada penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Dan dampak dari ini sangat besar, yang insya Allah akan kita kaji satu demi satu. Maka dengan kita mempelajari ini, paling tidaknya ada dua manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, al-iqtida bihim, kita bersuri toladan kepada mereka, para ulama. Walaupun kita bukan ulama, tetapi merupakan kebanggaan tersendiri, merupakan kemuliaan tersendiri jika kita berupaya untuk memiliki sifat-sifat yang ada pada para ulama itu. Makanya kita pelajari sifat apa saja yang ada pada ahlul ilm untuk kita tiru, kita terapkan pada diri kita. Wa tashabbuhu bil kiram karam, menyerupai orang-orang mulia itu kemuliaan. Walaupun kita tidak seperti mereka, tidak sederajat dengan mereka, tetapi kita berusaha untuk juga memiliki dan meniru sifat-sifat mereka. Disebutkan di majlis Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, yang hadir sekitar 5.000 orang. Tullabul ilm, ruwat muhaddithin, perawi-perawi hadith, hanya sekitar 500 orang kurang lebih. Yang memang perawi yang betul-betul muhaddith, menulis, menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sisanya kamu bisa bayangkan jauh lebih besar. Kebanyakan orang awam. Mereka datang. Yang lebih mereka pentingkan adalah untuk belajar dengan melihat langsung kepada sosok Imam Ahmad. Kaifa hadyuh wasamtuh. Seperti apa sifat seorang Ahmad ibnu Hanbal, seperti apa tindak tanduknya, seperti apa gerak-geriknya untuk ditiru oleh mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat yang kita petik dari mengenali sifat-sifat ulama adalah untuk kita tahu siapakah ulama yang sesungguhnya. Siapakah ulama yang memang pantas mengemban gelar besar ini, ulama. Di zaman yang terlalu banyak pengaku-pengaku ilmu, ad'iyaul ilm, walaupun punya banyak sekian banyak pengikut, tetapi akan ketahuan belang dan dustanya. Ketika tidak ada padanya sifat-sifat ulama. Makanya Imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam Usulus Sittah, beliau sebutkan dari salah satu 6 perkara pokok, 6 perkara inti dalam syariat adalah ma'rifatul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, mengenali ilmu dan para ulamanya, mengenali fiqih dan para fuqahanya, wa man tashabbaha bihim wa laisa minhum, dan mengenali pula siapa orang-orang yang sok menyerupai mereka padahal bukan dari golongan mereka. Atau dianggap sebagai ulama, diulamakan, ditokohkan, padahal dia bukan dari para ulama karena tidak ada kriteria dan sifat-sifat ulama padanya. Sehingga dengan mengenali sifat-sifat ini, kita bisa memilah siapa ulama, siapa yang bukan ulama, agar umat ini tidak salah kaprah, tidak salah alamat, karena pengaruhnya sangat besar. Mereka akan melaporkan masalah-masalah mereka. Mereka akan meminta fatwa, bimbingan, nasihat. Mereka akan mengeluhkan problematikanya untuk mendapat bimbingan dan jawaban. Kalau itu diarahkan kepada selain para ulama, berabe, celaka yang ada. Ketika tidak dikenali lagi siapa ulama yang sesungguhnya. Maka dari sifat-sifat ulama yang ada di dalam Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula dari penjelasan para ulama salaf rahimahumullah, yang pertama adalah sifat mereka selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Sifat rasikhina fil ilm, orang-orang yang mumpuni di dalam ilmu, yaitu ulama. Dalam Ali Imran ayat 7, walladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wabtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Quran, ada padanya ayat-ayat yang muhkamat. Dia sebagai induk Quran. Sementara yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat disebutkan antara lain penafsirannya ayat-ayat yang mansukhat, yang telah dinasakh, dihapus hukumnya walaupun masih dibaca ayatnya. Mutasyabihat pula disebutkan ayat yang masih belum jelas pendalilannya, masih mengandung sekian kemungkinan hukum yang tersebutkan di dalamnya. Mutasyabihat. Adapun orang yang di hatinya ada kesesatan, dia ikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Dia tinggalkan yang muhkamat. Dia sibuk dengan yang mutasyabihat. karena memang dia menginginkan fitnah, kesesatan untuk dirinya dan kesesatan untuk orang-orang yang mengikutinya. Dan dia pula menginginkan pentakwilannya, sementara tidak ada yang mengetahui pentakwilannya, hakikat dari makna yang ada di dalam ayat-ayat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau takwil diartikan tafsir, maka diketahui itu oleh Allah dan demikian pula oleh para rasikhuna fil ilm, orang-orang yang berilmu. Mereka fahami penafsirannya. Orang-orang yang berilmu berkata, kami beriman semuanya dari Rabb kami, dan tidaklah mengingat ini kecuali orang-orang yang faham dan berakal. Oleh sebab itu, dalam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallam bersabda, fa idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina sammallahu fahdaruhum. Jika kamu mendapati orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, maka mereka itu orang-orang yang Allah sebut. Maka berhati-hatilah dari mereka, bahwa mereka itu orang yang Allah sebut di hatinya ada kesesatan, yang Allah sebut menginginkan fitnah, menginginkan pentakwilannya. Hati-hati dari mereka yang selalu saja menyibukkan diri dan umatnya dengan yang mutasyabihat untuk membenturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, untuk membenturkan ayat yang ini dengan hadis Rasul yang itu, sehingga jatuh kewibawaan Quranul Karim di kalbu kaum muslimin. Kitab apa ini? Itu hasilnya yang ada pada mereka. Setelah dicekoki dan diajarkan mutasyabihat, ayat ini berbeda dengan ayat yang itu, bertentangan ayat ini dengan surat yang itu, dengan hadis ini. Dan itu yang memang mereka inginkan, ibtigha al-fitnah. Dia tinggalkan yang muhkamat, yang sudah jelas, yang sudah pasti, yang menjadi hukum paten di dalam syariat, yang semestinya itu menjadi induk. Segala yang menyalahi ini dikembalikan ke sini, dijamak sehingga tampak selaras, sehingga serasi syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak berbenturan satu dengan yang lain. Itu sifat ulama. Tapi orang yang dalam hatinya ada kesesatan, wal'iyadu billah, selalu comot ayat ini, comot ayat itu untuk menyebarluaskan kesesatan. Dia artikan, dia tafsirkan semau hawa nafsunya, berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis, namun bukan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bukan sifat ulama yang selalu mengajarkan yang mutasyabihat kepada orang, mempermainkan ayat-ayat Allah, dibenturkan dengan ayat yang lain atau dengan hadis Rasul SAW. Lebih parah lagi dia benturkan dengan akal dan logika dia. Lebih parah lagi dia benturkan dengan perasaan dan hawa nafsunya. Bukan sifat ulama, walaupun imamahnya setinggi langit. Sifat mereka yang kedua adalah selalu mereka itu khusyuk, khudu', tunduk kepada Allah kepada syariatnya, mudah untuk taat dan tunduk mengikutinya. Dalam Al-Isra 107 dan berikutnya, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan, berimanlah kalian dengan ini ataupun kalian tidak beriman. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, ulama menjadi sifat mereka, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, segera mereka itu tersungkur sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka berkata, maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami itu pasti terlaksana. Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka segera tersungkur sujud. Mereka menangis dan bertambah kekhusyuan mereka. Sifat utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Dengan ayat dibacakan padanya, dijelaskan, dipelajari, bertambah khusyuknya kepada Allah. Bertambah tunduknya. Mereka pun sujud menangis, mengingat Allah, takut terhadap dosa-dosanya. Dalam Fatir pula ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu, dan sesungguhnya Allah Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia, Ghafur, Maha Pengampun. Demikianlah ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang bermanfaat, mewariskan rasa takut pada orangnya, rasa takut kepada Allah. Semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Tabrani, Ibn Mubarak dalam Zuhud dan yang lain, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Wa kafa bil ightirari billahi jahla. Dan cukuplah tertipu kepada Allah sebagai kejahilan. Tertipu kepada Allah dengan orang merasa dirinya mulia, merasa dirinya besar, punya kedudukan di sisi Allah, sementara amalannya nihil, sementara dia jahil, tidak ada ilmunya, sementara perbuatannya menyalahi Quran dan Sunnah, tapi dia merasa orang mulia di sisi Allah, tertipu. Cukuplah itu sebagai kejahilan. Dan cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Kata Imam Abdul A'la At-Taimi rahimahullah, man utiya minal ilmi ma la yubqi la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uh. Masyaallah al-afiyah. Barang siapa yang diberi ilmu Namun ilmu itu tidak membuatnya menangis, tidak membuatnya takut kepada Allah, tidak membuatnya merasa malu dengan dosa-dosanya. Artinya ilmu itu hanya menambah kecongkaan dia, semakin tertipu pada dirinya sendiri. Ilmu itu hanya menambah kesombongannya. Maka pantaslah orang seperti itu hanya mendapatkan ilmu tetapi yang tidak bermanfaat baginya. Ada ilmu padanya, bukan orang jahil, tetapi ilmunya bukan ilmu yang manfaat. Sementara yang diinginkan dari ilmu itu bukan sekedar ilmunya, tetapi ilmu yang barokah, yang manfaat, yang menambah rasa takut kepada orangnya, rasa takut kepada Allah, menambah khusyuknya dan tunduknya kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Imam Abdul A'la At-Taimi, yang punya ilmu tetapi ilmu itu tidak membuatnya menangis, pantaslah dia diberi ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Tidak ada khusyuk dalam dirinya, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Kata beliau, karena Allah telah sebutkan tadi di dalam Al-Isra ayat 107 hingga 109, innal ladina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Ketika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, mereka tersungkur sujud. Hingga di akhir ayat Allah sebutkan, yakhiruna lil adqani yabqun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka sujud dan menangis dan bertambah kekhusyuan mereka. Dari ayat ini, sehingga Imam Abdul A'la At-Taimi menyebutkan perkataan beliau tadi, yang mendapat ilmu namun tidak membuat dia menangis, maka ilmunya hanyalah ilmu yang tidak bermanfaat baginya, tidak bertambah khusyuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dalam Darimi, Sunan Darimi dan yang lain, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Tidak akan kamu itu menjadi seorang alim, orang yang berilmu, sampai kamu itu menjadi muta'allim, orang yang belajar. Artinya ada proses. Belajarlah terlebih dahulu, jadilah kamu murid, jadilah kamu muta'allim, talib. Dengan itu kamu akan menjadi seorang alim nantinya. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Makanya dalam hal ini para ulama nasihatkan, la tatazabbab qabla an tatahasyram. Jangan kamu menjadi zabib, kurma anggur kering, zabib anggur kering kismis, sebelum kamu menjadi anggur matang. Artinya jangan loncat tiba-tiba kamu jadi kismis, karena tidaklah kismis itu jadi kismis kecuali melalui proses yang sebelumnya anggur itu matang. Setelah matang, ini dikeringkan sampai dia jadi kismis. Gak akan loncat tiba-tiba jadi kismis sebelum dia melewati proses menjadi anggur matang. Dan tidak akan menghasilkan jika orang itu hanya dikarbit secepat kilat. ceger, tiba-tiba diorbitkan jadi tokoh, jadi dialimkan, dianggap ulama, sementara tidak pernah diketahui dia menuntut ilmu, belajar ilmu, berguru, duduk di majelis para ulama, para masyayikh. Seperti kata Abu Darda, tidak akan kamu jadi seorang alim sebelum kamu menjadi seorang muta'alim yang belajar. Orang sering diorbitkan begitu saja. Dibumbungkan, dipaksa untuk tampil. Tiba-tiba dia menjadi tokoh, tiba-tiba dia menjadi rujukan masyarakat atau umatnya. Sementara dia kosong, momplong, tidak ada isinya. Karena dia tidak pernah diketahui duduk dan belajar. Celaka. Apa yang akan dia sampaikan kepada umatnya? Sementara ilmu tidak ada padanya. Hanya kejahilan dan hawa nafsu. Makanya dalam pernyataan yang semula pernyataan orang-orang sufi, ulama sebutkan dalam hal ini betul yang mereka sebutkan terlepas dari kesesatan sufi, hubbuz zuhur yaksirudz zuhur, hubbuz zuhur, senang untuk tampil, senang untuk zuhur, zuhur itu diorbitkan. Dengan itu orang kan pandangan orang semua ke dia, fulan. Dia jadi objek pandangan orang, telunjuk orang ke dia, fulan, bin fulan, fulan. Terkenal. Dia dapati popularitas. Namun tidak dia lalui melewati proses belajar ilmu. Hal itu kata mereka yaksirud duhur, mematahkan punggungnya. Seperti kamu dipaksa dilempar ke tempat tinggi, jatuhnya akan parah. Bisa patah tulang kamu, bisa-bisa mati. Semakin tinggi kamu diorbitkan, semakin tinggi kamu dilempar. Sejenak kamu memang tinggi, Masya Allah. Tapi jatuhnya pun luar biasa. Semakin parah hasilnya. Kata Abu Darda, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila, dan tidak akan pula kamu dengan ilmu itu teranggap alim setelah kamu dapati ilmu. Belum cukup pula kamu itu teranggap disebut sebagai alim sampai kamu mau mengamalkannya, mau melakukan apa yang kamu telah ketahui ilmunya. Tanpa itu kamu tidak teranggap alim walaupun ilmu ada padamu. Kata Imam Ibnul Jauzi, seorang anak di zaman salaf bertanya kepada bapaknya, kenapa kalau fulan, fulan, fulan yang berbicara, orang biasa-biasa saja mendengarnya. Artinya tidak ada pengaruhnya kepada mereka, tidak ada menyentuh di kalbu mereka. Tapi kenapa kalau ayahanda yang berbicara, mereka pada menangis, semesjid, tersentuh hati mereka, terpengaruh mereka, artinya berubah mereka jadi baik, mau mendengarkan. Kenapa? Kata si ayahnya menjawab kepada anaknya, ya bunayya, laisat naihatu thukla kanaihatil mustajarah. Tangisan seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak kandungnya tidak sama dengan tangisan orang-orang yang disewa. Ada dua kejadian. Yang satu, seorang ibu yang anaknya mati. Anak kandungnya sendiri. Yang lahir dari perut dia. Wah, dia merasakan bagaimana tersiksanya 9 bulan dalam kandungan dia. Belum lagi ketika melahirkannya antara hidup dan mati, susah dan seterusnya. Anak ini betul-betul dia cintai, betul-betul dia sayangi. Sudah, jantung hatinya seperti orang bilang. Mati. Betapa sedihnya ibu itu menangis kan? Keluar air matanya. Apakah sama dengan kasus lain? Orang kaya, ada salah satu keluarganya mati, dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang juhala dari masyarakat jahiliyah dulu dan turun-temurun sampai sekarang. Dia panggil orang, dia sewa untuk menunjukkan ke masyarakat betul-betul yang mati ini mulia sehingga orang merasa kehilangan, bela sungkawa, suruh nangis. Baca ini, baca itu untuk kemudian nangis di rumahnya. Dan dibayar, sama keluar air matanya juga, tapi dengan karena bayaran. Dalam hatinya sama sekali mereka gak sedih atas kematian orang ini. Sama sekali mereka tidak merasa kehilangan dengan kematian orang ini. Nangis, karena mengingat bayaran yang disiapkan, makanan yang lezat dan seterusnya. Apa sama tangisan orang bayaran ini dengan tangisan ibu ini? Ya jauh berbeda, tidaklah sama. Sesuatu yang muncul dari hati, dengan keyakinan, dengan iman, dan dia amalkan pada dirinya, gak akan sama dengan orang yang berbicara, menyampaikan ini itu, sementara sama sekali dia pun tidak meyakini apa yang dia sampaikan. Dia pun tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan. Apakah sama? Gak akan sama. Di telinga pendengarnya pun tidak akan sama. Seperti kata Abu Darda, tidak akan kamu teranggap alim walaupun ilmu itu ada padamu sampai kamu mau mengamalkannya. Sifat seorang alim. Mengamalkan ilmu yang ada padanya, dia amalkan. Dikala banyak orang, walaupun ilmu itu ada padanya, hanya bisa ngomong, hanya bisa berbicara. Tauhid mungkin dia tahu, tauhid. Bahasa Arab mungkin dia bisa bahasa Arab. Dia ajarkan apa adanya dalam kitab letterlek. Tidak ada sedikit pun keyakinan dan tidak ada cinta pada kalbunya terhadap tauhid itu. Tidak ada cintanya kepada asma wa sifat Allah. Tidak ada cintanya kepada uluhiyah. Tidak ada cintanya kepada rububiyah. Tidak ada kebenciannya kepada kemusyrikan. Gak akan sama dengan orang lain. Yang betul-betul itu semua muncul dari cinta yang sangat dalam dalam lubuk hatinya terhadap tauhid. Terhadap iman. Dan kebencian yang sangat dalam dari lubuk hatinya terhadap syirik. Dan kemusyrikan serta pelaku-pelakunya. Gak akan sama. Wahakadha. Menjadi sifat ulama selalu mengamalkan ilmu yang ada padanya. Wakafa bika ithman alla tazalamu khosima. Kata Abu Darda. Dan cukuplah kamu itu dosa. Kalau kamu terus mukhosomah dengan teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, mukhosomah itu cekcok dengan permusuhan, omongan yang hanya menambah kebencian, memperuncing jarak, menambah kebencian di antara keduanya, tetaplah kamu dosa, kata Abu Darda. Sikap atau omongan yang hanya menambah keruhnya situasi dengan saudara-saudara kamu. Oh, fulan itu memang begini dia. Oh, memang begitu fulan. Atau kalau mungkin sedang berhadapan, seperti itulah ungkapan yang tajam. Pak bisa. Kamu memang yang begini-begini. Kamu dasar memang begini, begitu. Ungkapan-ungkapan yang semakin menambah jarak dan permusuhan. Syaitan kuat pengaruhnya. Dosa kamu, kata Abu Darda. Dan bukan sifat seorang alim. Bukan sifat ulama seperti itu. Kata Imam Al-Ajurri dalam Akhlaqul Ulama. Akhlaq ulama. Kata beliau, bahkan ulama pun ketika memberi peringatan, memberi nasihat, tidak langsung ditujukan kepada orangnya. Tetapi hendaknya dengan kata-kata sindiran yang sekiranya nasihat itu tersampaikan tanpa orangnya merasa dijatuhkan, apalagi itu saudara kamu sendiri. Kenapa ada yang berkata begini misalnya, ada yang melakukan ini, hal itu, menyalahi syariat, Quran membimbing demikian, sunnah Rasul mengajari kita begini, begini. Dengan itu sudah ternasehati. Bukan kemudian ungkapan-ungkapan yang mempertajam permusuhan dan kebencian. Wa kafa bika ithman an la tazala mumariya, dan cukuplah dosa bagi kamu jika kamu itu terus mira berdebat dengan saudara kamu. Sama perdebatan mira, perdebatan yang tanpa ilmu, perdebatan yang hanya dengan hawa nafsu, yang hanya menambah keruhnya situasi, menambah tajamnya permusuhan. Tak usah sudah. Perdebatan dengan mata melotot, perdebatan dengan urat-urat saraf di sini pada keluar. Miro, dosa kamu, kata Abu Darda. Wa kafa bika kadziban la tazala alla la tazalu muhaddisan dzatillahi azza wa jalla, dan tetaplah kamu itu dusta jika kamu berbicara tentang zat Allah tanpa ilmu. Demikian nasihat Abu Darda, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat ulama yang sekian banyak disebutkan oleh Abu Darda. Orang yang dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula oleh Imam Sufyan rahimahullahu taala di Sunan Darimi pula, kana yuqal al ulama tsalatsa, disebutkan bahwa ulama itu ada tiga macam. Kalau Imam Sufyan berkata disebutkan, berarti yang menyebutkan kibar tabi'in, pembesar-besar para tabi'in, seperti Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ibnu Sirin dan yang lainnya, atau bahkan para sahabat Rasul SAW karena zamannya sangat dekat dengan mereka. Mereka sebutkan ulama itu tiga macam. Yang pertama, alimun billah, orang yang berilmu tentang Allah, yaitu yang kenal Allah, yang takut kepada Allah. Alimun bi amrillah, dan dia pun berilmu tentang perintah Allah, tentang syariat Allah. Dialah ulama yang sempurna, disebutkan oleh yang lain. Yang seperti ini, yud'a aziman fi malakutis sama, diseru, dipanggil dengan agung, dengan mulia di kerajaan langit. Yang kedua, alimun billah, yang berilmu tentang Allah, takut kepada Allah pada dirinya. Laisa aliman bi amrillah, tetapi dia tidak tahu syariat Allah. Dia tidak belajar syariat, sehingga enggak tahu ilmu, walaupun pada dirinya dia orang yang takut pada Allah. Yang ketiga, alimun bi amrillah, alim, mengerti syariat Allah karena dia belajar, ada ilmu padanya. Laisa aliman billah, tetapi dia tidak berilmu tentang Allah. Dia tidak mengenal Allah. Dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalikal alimul fajir, dan itulah alim yang fajir. Wal'iyadzu billah. Tahu dia agama, bukan orang bodoh. Ada ilmu padanya, tetapi tidak berilmu tentang Allah. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka dia itu alim tapi fajir. Ini sifat ulama yang kedua, khusyuk, takut kepada Allah, menangis, tunduk. Semakin dia berilmu, semakin bertambah tunduknya kepada Allah, semakin bertambah khusyuknya, seperti dalam ayat tadi dan beberapa pernyataan para ulama salaf. Kata Sufyan pula dalam Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim, kana yuqal ittaqu fitnatal 'abidil jahil wal 'alimil fajir fa inna fitnahuma fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Takuti oleh kalian fitnahnya dua orang, 'abid, jahil, ahli ibadah yang jahil, dan fitnahnya alim yang fajir. Karena fitnah keduanya fitnah segala-galanya bagi yang terfitnah dengannya. Abid, jahil, dia ahli ibadah, masya Allah, rutin ke masjid, sholat 5 waktu, dikenal orang taat, orang alim, tapi jahil, ya gak tahu syariat. Ini yang kedua tadi, mengenal Allah, takut dia kepada Allah, tapi tidak mengenal syariat Allah. Mas, standar istilahnya, sholat 5 waktu, sholat Ramadan ya puasa, masya Allah, akhlak orangnya secara umum baik, disenangi orang, nah, tapi nol pengetahuannya tentang syariat, karena dia emang gak belajar ilmu. Fitnah. Demikian pula yang ketiga, fitnahnya alim fajir, yang dia berilmu namun fajir, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Wal'iyadzu billah. Fitnahnya orang akan mengikuti mereka, dua orang ini. Mereka akan berkata kalau memang enggak boleh, enggak akan dilakukan oleh fulan ahli ibadah. Kalau memang ini haram, kalau memang enggak boleh, enggak akan dinyatakan atau dilakukan oleh fulan alim, dikenal sebagai alim walaupun dia fajir. Buktinya fulan menyatakan boleh, fatwanya menyatakan ini begini. Fitnah bagi segala fitnah bagi yang terfitnah olehnya. Dijadikan pegangan, dijadikan panutan oleh orang lain dalam keadaan kedua-duanya tersesat dari siratal mustaqim. Sifat ulama yang ketiga, bahwa mereka orang yang zuhud dan sedikit mengambil dunia, serta selalu mengingatkan dan menasehati kaumnya. Dalam Al-Qasas 80, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Dan berkata orang-orang yang berilmu, ulama, celaka kalian kepada kaumnya, memberi peringatan, menasehati mereka, celaka kalian, sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik daripada kemaksiatan kalian, daripada dosa yang kalian lakukan. Pahala Allah lebih baik bagi yang beriman dan beramal soleh, namun tidak mendapati itu kecuali orang-orang yang sabar. Diriwayatkan di Sunan Darimi, di Musannaf Ibn Abi Syaibah dan yang lain, bahwa Imran Al-Minqari suatu hari berkata kepada Hasan Al-Basri rahimahullah dalam suatu masalah, kata Imran, wahai Abu Sa'id, kunyah Hasan Al-Basri, bukan begitu pendapat para fuqaha. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, waihak, waraita anta faqihan qat, memangnya pernah kamu melihat faqih, seorang alim yang betul-betul seorang alim? Innamal faqihu, sesungguhnya hanyalah faqih orang alim itu, az-zahidu fid dunya, yang zuhud dalam kehidupan dunianya. Dia ambil dunia secukupnya. Sekiranya dia bisa hidup, menghidupi keluarganya, anak istrinya. Sekiranya dia tidak mengemis dan tidak meminta-minta kepada orang lain untuk kehidupan dia, dia kerja-kerja, dia cari nafkah, dia cari penghasilan dengan cara yang halal, secukupnya. Tidak terlalaikan dengan dunianya. Ar-raghibu fil akhirah, tetapi mereka sangat berharap, sangat ambisi terhadap kepentingan akhiratnya. Al-basir bi amri dini, mereka itu orang yang sangat faham, cerdas, perhatian terhadap perkara agamanya, mudawim ala ibadati rabbih, dan selalu dalam peribadatan kepada Allah Rabbnya. Ada empat sifat ulama yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri dalam riwayat beliau ini. Yang pertama, zuhud mereka terhadap dunia. Yang kedua, Raghbah mereka, antusias sangat, sangat mereka pentingkan untuk perkara akhiratnya. Makanya para sahabat Rasul SAW begitu mendapat atau mengingat perkara akhirat, itu yang segala-galanya bagi mereka. Itu yang segala-galanya bagi mereka, mengalahkan dan melupakan segala yang ada. Ketika Rasul SAW tawarkan kepada seorang sahabat yang selalu melayani beliau, membantu khidmat terhadap Rasul SAW, beliau ingin balas kebaikan jasa sahabat itu dengan kebaikan pula. Al-jaza'ul ihsani ilal ihsan. Maka Rasul tawarkan padanya, sal, mintalah. Artinya Rasulullah inginkan agar sahabat ini minta kambing atau onta atau apa, akan Rasul beri sebagai balasan atas khidmat dan layanan yang selama ini beliau berikan kepada Rasul SAW. Sal, mintalah. Apa? Mendapat kesempatan untuk meminta tidak disia-siakan peluang ini oleh para sahabat. Maka segera sahabat ini pun mengajukan permintaannya kepada Rasul SAW. As'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku minta untuk aku menemanimu di surga, rafiq, menjadi pendampingmu dalam jannah. Rasulullah katakan, awa ghaira dzalik, selain itu. Artinya minta apa? Kambing, unta, ngomong kamu perlu berapa akan aku beri. Itu yang Rasulullah inginkan. Kata sahabat ini, huwa dzaka, hanya itu yang aku minta untuk menemanimu di akhirat. Maka Rasul pun katakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka perbanyaklah, bantu aku pada dirimu dengan kamu memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, untuk kamu bisa menemani aku dalam surga. Asyahid, lihat, dia mendapat tawaran duniawi, tetapi dia abaikan. Yang dia pentingkan segala-galanya adalah perkara akhirat, dan itu yang dia minta kepada Rasul SAW. Wanita masru'ah yang ayan, yang kejang-kejang oleh Abu Billah, minta didoakan sembuh oleh Rasul SAW. Kata Rasul, aku doakan sembuh, kau sembuh. Tapi kalau anti mau sabar dengan penyakitmu ini, bagimu surga. Tawaran. Didoakan Rasul sembuh, atau kamu sabar terhadap takdir yang pahit ini, tapi jaminannya adalah surga. Segera, tanpa pikir panjang, sahabat ini pun, sahabiah ini pun menjawab, asbir, aku pilih sabar kalau memang surga jaminannya. Hanya yang aku minta, doakan kepada Allah, jika aku kejang untuk tidak tersingkap auratku. Karena namanya orang kejang kadang, pakaiannya tertarik ke atas hingga terbuka auratnya. Dan didoakan itu oleh Rasulullah SAW untuk tidak tersingkap auratnya. Raghib fil akhirah, perkara akhirat segalanya bagi mereka. Sikap, sifat ulama mementingkan perkara akhiratnya, bukan orang yang tersibukkan dengan dunianya. Bukan berarti tercela. Orang kerja di dunia, orang cari nafkah, labas. Wa kana Dawud ya'malu bi yadihi, bahkan Nabi Dawud pun alaihi salam bekerja dengan olahan tangannya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat kerja di pasar, Umar bin Khattab. Gantian hari ini beliau yang di pasar, sahabat Ansor yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang suri. Umar tanya, "Ah, apa yang kamu dapati dari Rasulullah hari ini?" Besoknya gantian Umar yang bersama Rasul Ansor ini yang kerja di pasar. Sore nanti dia pulang tanya ke Umar, "Apa yang kau dapati bersama Rasulullah hari ini?" Wah, kata. Tetapi yang dimaksud, dunia itu mereka tidak inginkan untuk menguasai agamanya, melupakan akhirat mereka, sifat seorang alim. Al-basir bi amri dini, mereka orang yang basir, jeli dalam perkara agamanya. Jeli sekali. Perhatian betul. Mana yang menyebabkan imannya turun, karena sebab apa? Dan bagaimana dia harus menanggulanginya, segera dia angkat dan dia naikkan kembali imannya. Jeli betul tentang perkara agamanya. Sementara ahli dunia, layaknya ahli dunia kan juga jeli dalam perkara dunianya. Kalau itu pembisnis misalnya, jeli sekali. Mana lubang-lubang bisnis, daerah mana yang prospek, mana yang sekiranya keuntungan itu besar menjanjikan di sana, bisnis apa yang paling tepat, bagaimana cara pemasarannya. Walhasil panjang lebar tentang bisnis dia bicarakan, marketingnya, ininya, jeli sekali urusan dagangnya. Dia gak mau terlewat satu rupiah pun keuntungan untuk dia dapati. Itu ahli dunia. Sifat seorang alim, jeli dalam perkara agamanya. Apa yang akan menambah keimanan dia? Apa pula yang mengurangi? Karena sebab apa? Dan dengan sebab apa pula dia bisa menjaga dirinya dari kejelekan-kejelekan itu yang merongrong dan merugikan agamanya? Sebagian dari mereka disebutkan berjanji untuk melakukan yang terberat bagi dirinya jika dia melakukan ini, suatu kemaksiatan apa yang sering atau terbiasa dia lakukan. Dan orang macam-macam, ada yang berat baginya puasa. Untuk puasa berat sekali. Orang macam-macam gak sama. Untuk sedekah dia ringan. Dia mau keluarkan sekian juta misalnya atau ratusan ribu, gampang bagi dia. Tapi untuk puasa, puasa sunnah tentunya, berat bagi dia. Maka yang semacam ini dia berjanji untuk puasa jika dia melakukan dosa ini. Atau yang lain sebaliknya, yang berat bagi dia sedekah. Puasa Hatan, puasa Dawud terus, dia ringan bagi dia. Gak ada beratnya bagi dia. Tapi untuk sedekah, untuk mengeluarkan dari saku dia, beratnya minta ampun. Maka yang semacam ini, dia berjanji untuk sedekah karena aku keluarkan uang sekian kalau aku sampai melakukan perbuatan itu. Yang lain mungkin hasil beda-beda yang satu dengan yang lain. Jeli dia. Di mana dia terpleset, kenapa dia terpleset, dan cara apa untuk dia bisa menanggulanginya. Faham terhadap perkara agamanya. Mudawim ala ibadati Rabbi, dan dia orang yang selalu dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. disebutkan dalam biografi Imam Abdurrahman Ibnu Abi Nu'um rahimahullah. Beliau ini jika saja malakul maut, malaikat kematian datang menghampirinya atau sudah di depan pintu rumahnya, niscaya beliau tidak punya waktu untuk menambah amal solehnya, untuk menambah ketaatannya. Biasanya orang tahu mau mati kan, sisa-sisa waktu yang ada, ya Allah, sebisa mungkin dia beramal soleh. Hartanya pun akan diwasiatkan, akan dibagikan, berikan untuk masjid atau apa. Imam Abdurrahman bin Abi Nu'um disebutkan, jika malakul maut pun sudah di pintunya, tidak ada amalan soleh yang bisa dia tambah. Artinya karena beliau selalu dalam amalan soleh, selalu dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, apanya yang bisa dia tambah? Wong selalu dalam ibadah. Kata-kata menambah amalan soleh hanya bagi orang yang memang kurang amalan solehnya selama ini, sehingga dia tambah, dia perlu memperbanyak. Itu kata Imam Hasan al-Basri sifat seorang alim yang selalu beribadah kepada Allah, jeli terhadap perkara agamanya, mementingkan agamanya di atas segala sesuatu, mementingkan dan mengingat akhirat, serta zuhud terhadap dunianya. Sifat mereka yang keempat, wa ilmu mereka yang ada di dada mereka adalah ayat bayyinat, ayat dalam Quranul Karim atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang ada di dada para ulama. Firman Allah dalam Al-Ankabut 49, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Justru itu adalah ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas di dada orang-orang yang berilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Maka ilmu yang ada pada mereka, pada para ulama, adalah ayat bayyinat. Ayat bayyinat, ayat-ayat Quran, penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat itu, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana syarah penjelasan para ulama tentang hadis itu, kaidah-kaidah ilmu, usul fiqih, kaidah fiqhiyah. Ilmu itu yang ada pada para ulama, dan itu yang mereka ajarkan kepada umatnya. Makanya disebutkan dalam bait-bait syair tentang ilmu, al-ilmu qala Allahu qala Rasuluh qala sahabatu laisa khalafun fihi. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah, apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu pula apa yang menjadi penjelasan dari para sahabat Rasul. Maka khalaf, generasi belakangan, tidak punya andil dalam ilmu. Orang-orang belakangan yang menyalahi para ulama salaf bukan ahlul ilm, tapi ilmu itu yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul SAW dan penjelasan para sahabat beliau, para imam, tabi'in, atba' tabi'in. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'is fihi. Ilmu itu bukannya dengan kamu membenturkan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat dan logika orang. Kamu benturkan. Di satu sisi ini sabda sunnah Rasul, kamu benturkan dengan ungkapan fulan bin fulan, pendapat fulan bin fulan, doktor, profesor, filosof atau siapapun. Bukan ilmu itu. Kalla wala nasbal khilafi jahalatan bainan nususi wa bainan ra'i faqihi. Bukan pula ilmu itu dengan kamu mempertentangkan karena kebodohan antara nusus wahyu dengan pendapat madhab tertentu, pendapat fiqih dalam madhab tertentu, seakan mereka anggap itulah ilmu. Dengan belajar madhab, seakan seperti perintah-perintah militer yang tidak boleh ditentang, tidak boleh dibelokkan, yang haram adalah ini, yang makruh adalah begini. Tanpa boleh orang memahami dan bertanya kenapa dan apa dalilnya. Bukan ilmu. Ilmu itu walaupun sedikit yang kamu punya, namun dengan itu kamu memahami apa yang dari Allah, apa yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Kamu memahami dengan penjelasan para sahabat, para tabi'in, ilmu. Itulah ilmu. Dengan itu kamu faham ayat ini maknanya begini, hadis Rasul ini maknanya seperti ini, sebagaimana disebutkan sahabat fulan, imam fulan dari a'immah salaf, itulah ilmu. Kemudian kamu mengamalkannya. Dan ilmu yang seperti itu yang ada di dada para ulama, itu yang mereka ajarkan, itu yang mereka amalkan. Maka ilmu bukan pintar-pintaran bicara, bukan pintar-pintaran ngomong. Ilmu pula bukan berarti memperbanyak kata-kata, tetapi ilmu adalah memahami apa yang dari Allah dan Rasulnya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al haya'u wal 'ayy syu'batani minal iman, malu dan al-'ayy keduanya adalah dari iman, wal bada'u wal bayan syu'batani minan nifaq, Sementara badha dan bayan, keduanya adalah cabang dari nifaq, kemunafikan. Adapun yang dari iman adalah haya, rasa malu, dan al-'i. Al-'i, al-haya, sifat akhlak terpuji yang dengannya orang terhalang untuk melakukan yang haram atau yang dilarang. Wal'i, kata Imam Tirmidzi, qillatul kalam. Al'i, qillatul kalam, sedikit bicara, itu al'i, omongan yang sedikit, ringkas, tidak bertele-tele, jelas, padat, itu i. Makanya disebutkan tentang omongan itu, khairul kalam maqalla wadalla, maqalla wadall, sebaik-baik omongan, omongan yang sedikit namun sudah cukup menunjukkan apa yang kamu inginkan. Khalas, cukup. Maqalla wadall. Kadang orang bertele-tele bicara kesana kemari, wah enggak jelas. Pada akhirnya pun kesimpulannya orang enggak bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaukan orang ini. Ngomong kesana kemari, timur, barat, selatan, utara. Dan orang tidak bisa menangkap apa yang diinginkan penjelasan dari orang ini. Bayan. Al-i tidak demikian. Omongan yang padat, ringkas dan jelas. Makanya kalau diperhatikan sabda-sabda Rasul SAW, jawami'ul kalim, pendek sekali hadis-hadis Rasul SAW, pendek, 2-3 patah kata, 4 kata, ada yang panjang sedikit, tapi hampir dari keseluruhan sunnah ringkas-ringkas. Padahal ketika disyarah, ketika dijelaskan oleh para ulama, kandungannya, ilmu yang ada padanya sangat luas. Kata Rasulullah SAW, itu yang dari iman. Adapun badha wal bayan, itu dari kemunafikan. Kata Imam Ar-Tirmidzi, al-bada al-fuhsh fil kalam, perkataan keji, kotor, mengumpat, omongan-omongan yang jelek, yang tidak pantas untuk dikatakan oleh seorang muslim, apalagi seorang talibul ilm, apalagi orang yang mengaku sebagai alim, sebagai ulama. Omongan yang orang awam saja kadang risih untuk mengucapkan atau mendengarnya. Bahkan kalaupun terpaksa, para ulama, kalaupun terpaksa diberi jumlah i'tiradiyah yang mereka sebut dalam balaghah, jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu kata sisipan, tambahan, hanya untuk menjelaskan, untuk menepis dugaan buruk dari pendengarnya. Misalnya begini, saya tadi ada, kamu mengucapkan kata yang padahal kamu tidak mengumpat. Bukan sedang marah. Bukan pula umpatan, tetapi kata yang jelek. Misalnya seperti maaf anjing. Kamu bilang tadi ada anjing gitu. Untuk menepis dugaan buruk dari pendengar yang kemajak bicara, kamu kasih tambahan akramakallah anjing. Semoga Allah memuliakan kamu. Saya melihat anjing tadi begini. Atau misalnya kamu tanya bagaimana hukumnya kalau babi itu begini begini apa misalnya. Namanya akramakallah khinzir. Semoga Allah memuliakan kamu, babi itu begini. Sehingga dengan tambahan ini tertepis dugaan buruk, suudzon dan yang semisalnya dari si pendengar. Karena kata-kata ini enggak pantas sebetulnya untuk didengarkan kepada orang. Jelek sekali, babi, anjing, atau yang semisalnya. Tapi jika memang harus diungkapkan karena ilmu atau karena apalah, masalah yang memang perlu disampaikan, boleh. Tetapi dengan jumlah itiradiyat tadi. Kamu tanya hukum dengan mengucapkan kata-kata yang kurang baik, kamu kasih dengan jumlah itiradiyat. Bagaimana kalau kencing orang misalnya, kamu bilang a'azzakallah kencing, semoga Allah muliakan kamu. Kencing itu bagaimana kalau kejadiannya begini-begini, kena sarung misalnya atau bagaimana. Alhasil ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, kencing, BAB atau apa yang misalnya, kamu perlu mengungkapkan karena kamu mau tanya. Tetapi ketika kamu ungkapkan kata-kata ini, kata-kata jelek, kamu tambah dengan penjelasan tadi yang disebut jumlah itiradiyah, a'azzakallah, akramakallah, ini lafaz yang jelek tadi. Itu sifat ulama. Atau mereka gunakan kata-kata pengganti yang mewakili kata-kata jelek yang tidak harus diungkapkan. Makanya dalam bahasa Arab misalnya, kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya dauratul miyah, pengganti dari kata serupa yang gak baik untuk diucapkan. Misalnya mirhat, mirhat itu WC. Ya memang namanya WC, atau lebih kasar lagi ada, tapi lebih mulia dengan kamu sebutkan daripada kamu sebutkan hammam. Ada yang lebih halus, daratul miyah. Daratul miyah itu tempat berputarnya air. Kan memang tempat berputarnya air. Kamu ambil, kamu buang, diisi lagi, kamu pakai. Makanya disebut daratul miyah. Lebih terhormat. Bukan badak, bukan kata-kata keji yang kamu ucapkan. Walaupun bukan mengumpat. Wahakadha sifat seorang ulama. Karena seperti yang Rasul sebutkan, badak, ucapan keji, ungkapan kotor, dan bayan, bayan kata Imam Tirmidzi, katrotul kalam, omongan yang terlalu banyak. Yang kata Tirmidzi seperti para khotib yang bicara kesana kemari, memfasih-fasihkan bahasanya, memperluas pembicaraannya, kadang untuk memuji seseorang, orang kaya atau pemimpin, dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bayan. Dua ini, perkataan keji dan bayan, cabang dari kemunafikan, waliyadu billah. Cabang dari kemunafikan. Oh, bicara, kamu lihat para khutobah, khotib-khotib, pencerama-pencerama yang tidak ada ilmunya. Oh, bicara diperlebar ke sana kemari. Satu masalah. Masalah yang bisa dia sampaikan dalam 5 menit, 10 menit, dia bicara dalam setengah jam, 1 jam. Ngomong ke sana kemari tidak ada ujung pangkalnya. Dalam 1 jam itu bahkan Mungkin tidak satu ayat pun dia sebutkan, tidak satu hadis pun dia bawakan. Karena begitu, senang untuk berbicara, pinter-pinteran ngomong, bikin orang tertawa, bikin orang senang begini. Tetapi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang dari kemunafikan. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan dalam Kitabuz Zuhud Imam Ahmad dan yang lain, kata Hasan, laqad adraktu aqwaman in kana ar-rajulu minhum la yajlisu ma'al qaum fa yarawna annahu ayy wa ma bihi min ayy innahu la faqihun muslim. Aku mendapati orang-orang, kalau Hasan Al-Basri mendapat menyatakan aku mendapati, beliau seorang tabi'in, maka tentunya mendapati kibar tabi'in atau bahkan para sahabat Rasul SAW. Aku mendapati kaum orang-orang yang kadang mereka itu duduk di majelis, orang mengira ini orang ayi, gak bisa bicara, gak pandai untuk ngomong, karena dia gak banyak komentar, tidak banyak berkomentar, banyak diam. Kata Hasan, sungguh dia itu bukan orang yang tidak bisa bicara, tetapi justru dia orang alim, faqih, mengerti fiqih agamanya, muslim. Artinya itu kondisi mereka, sifat ulama salaf radhiyallahu anhum. Karena rasa takutnya kepada Allah, mereka itu diam, menyadari segala yang dia ucapkan akan dihisab oleh Allah. Mereka ingat apa yang Allah sebutkan dalam Quran, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu lafaz pun kecuali ada padanya raqib atid, mencatat semuanya, sehingga dia berhati-hati dalam berbicara. Dia pertimbangkan segala sesuatunya, manfaat, madaratnya, maslahat, mafsadahnya. Mereka orang-orang yang benci untuk mencari popularitas, karena orang yang nyeleneh, yang suka yang aneh-aneh, itu gampang mendapatkan popularitas, gampang melejit namanya. Tapi para ulama salaf benci untuk itu. Orang suka bicara, banyak bicara, kan akan dipandang oleh orang, siapa ini fulan, masya Allah, banyak ngomong, banyak bicara sana kemari. Tapi permasalahannya, apakah itu diridhai oleh Allah? Apa benar itu yang dibenci oleh para ulama salaf? Sampai kata Hasan Al-Basri, orang ini ketika duduk di majelis bersama orang lain, mereka pada menganggap ini orang ayi, gak bisa ngomong dia. Kita sedang bicarakan ini, dia gak ikut komentar. Orang kan asyik komentar kalau sudah bicara sesuatu. Sudah semuanya pada ikut nimbrung bicara. Apa misalnya, topik apa saja, tema yang dibicarakan ini begitu, sudah masing-masing angkat bicara. Oh, enggak, bukan begitu. Ah, kamu gak ngerti, bahlul kamu. itu sebetulnya begini, begini anunya, begini. Oh, yang lainnya ikut. Bukan, bukan begitu anu. Sebetulnya begini loh anu, begini, begini. Bicara ke sana, kemari. Yang ini diam, enggak ikut bicara. Yang lain menganggap jahil ini orang. Orang sedang pada bicarakan ini itu, sedang hangat membicarakan itu, dia enggak komentar. No comment. Kata Hasan Al-Basri, justru dialah orang alim, faqih, muslim. Kalau memang tidak ada manfaatnya, dia enggak akan bicara. Ketika tidak ada maslahatnya. Makanya cukup pertanda orang itu jahil adalah dia yang paling banyak bicara di majelis tanpa ilmu apa yang dia ajarkan, yang dia sampaikan. Ngomong ke sana kemari. Orang yang mengerti akan tahu ini orang jahil. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, man kathura kalamu kathurat akhta'u. Yang banyak bicara akan banyak salahnya. Man kathurat akhta'u kathurat dzunubu. Dan yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Man kathurat dzunubu annaru aulalah. Dan yang banyak dosanya neraka yang lebih tepat baginya. Waliyadzubillah. Karena omongan. Ketika Mu'ad tanya kepada Rasulullah SAW, a inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, kita di mu'akhadha. Di mu'akhadha itu dicatat dan akan dihisab dan disiksa dari apa yang kita ucapkan, yang kita omongkan. Kata Rasulullah, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Ibumu kehilangan kamu. Ungkapan ini biasa diungkapkan sebagai hardikan, peringatan. Tetapi tidak diinginkan zahirnya. Artinya zahirnya mendoakan kematian kepada Mu'ad. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Ungkapan dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka kamu wahai Mu'ad. Wahal yukabbun nasu finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Manusia itu tidaklah digeret di api neraka pada wajahnya, atau beliau katakan pada hidungnya, digeret di api neraka kecuali karena akibat lisan mereka. Cabang dari kemunafikan. Pinter-pinteran ngomong. Kalau itu lisan, demikian pula serupa dengan itu tulisan, catatan. Menulis kesana kemari tanpa ilmu yang dia ajarkan. Bukan kebenaran, bukan manfaat yang dia tulis. Wah, tulis bundel sekian, sekian. Hampa isinya dari ilmu. Hampa isinya dari amalan saleh. Pinter-pinteran nulis, pinter-pinteran ngomong. Atau SMS. Sebarkan SMS sana kemari. Tidak ada ilmu yang dia wariskan kepada saudaranya. Bukannya nasihat baik, ilmu yang manfaat yang dia sebarkan. Tetapi marot, penyakit. Fulan begini, fulan begitu. Alhamdulillah, terbongkar makar jahat fulan, fulan. Oh ini begitu. Apa yang didapati oleh saudara kamu dengan SMS kamu ini? Bertambahkah iman dia kepada Allah? Bertambahkah ilmu agamanya? Bertambahkah amalan soleh mereka? Atau sebaliknya? Diperhitungkan segala sesuatunya. Sebagian dari mereka bikin 1000 bait. Bayangkan, syair bahasa Indonesia loh. dia dibiayai orang tuanya, mungkin orang tuanya banting tulang, jual ini jual itu untuk bisa memberangkatkan dia sampai ke luar negeri sana dengan tujuan dan harapan belajar ilmu, dengan harapan pulang akan mengajarkan ilmu, memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini di sana yang dia lakukan adalah menulis bait-bait syair 1000 bait. Bayangkan 1000 bait, 1, 2, 3 sampai 1000. Isinya apa? Kosong. Hanya omongan-omongan kosong. Dan fulan bin fulan yang begini begitu, lalu fulan bin fulan yang begini begitu, fulan sudah terperangkap dalam kesesatan begini, tuduhan tanpa bukti. Orang-orang yang kita kenal di atas sunnah, di atas kebaikan, fulan dan fulan begini, lalu dia fulan pergi ke sana, fulan pergi ke situ, fulan begini. 1000 bait. Bayangkan berapa waktu yang dia perlukan untuk menulis 1000. Ya, apa yang kamu pelajari? Kamu duduk di tempat yang seharusnya kamu dapatkan ilmu yang manfaat, bukan untuk sia-sia semacam itu. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, ungkapan kata-kata keji, kotor, dan bayan, banyak ngomong, banyak bicara, 2 bagian dari nifaq, kemunafikan. Jam berapa adzannya sini? Jam berapa adzannya? Tengah 12. Persis. Yakin? Oleh sebab itu banyak disebutkan oleh para a'immah tentang perkara ini, seperti yang disebutkan oleh Imam Abdullah ibn Wahab dari Imam Malik. Aku mendengar Imam Malik berkata, Malik ibn Anas rahimahullah, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat. Walakinnahu nurun yaj'aluhu Allahu fil qulub. Tetapi ilmu itu cahaya yang Allah berikan dalam kalbu hambanya, yang Allah inginkan. Ilmu itu bukan banyak-banyakan bicara, bukan banyak-banyakan riwayat. Tidak harus yang semakin banyak riwayatnya berarti semakin alim. Tidak harus yang semakin banyak pengetahuan tentang hadisnya berarti dia semakin alim. Kalau ilmu itu, cahaya itu tidak ada dalam kalbunya, rasa takutnya kepada Allah, tunduknya. Bukan itu ilmu para ulama, hanya sekedar banyak-banyak riwayat. Sekedar istighal dengan hadis, sekedar dia menyibukkan dengan hadis, artinya dia tekuni suatu ilmu hadis, bisa takhrij, bisa ini, bisa itu. Ilmu, secara ilmu, secara ilmiah ada padanya, tidak cukup kemudian orang dianggap alim karenanya. Alim yang sesungguhnya yang dikehendaki dalam syariat. Jika kemudian yang ada padanya hanyalah pengkerusakan, merusak akhlak orang, merusak ibadah, akidah yang ada pada umatnya. Wailah, kamu lihat banyak tokoh-tokoh hadis secara ilmiah ada padanya, tapi mereka wal'iyadu billah pembawa bendera kesesatan. Al-Kautsari, muhaddits tokoh hadis, ahli hadis. Dalam artian dia menyibukkan diri dengan hadis, ilmu hadis, riwayat. Zahid Al-Kautsari yang mencaci maki dan abis para ulama salaf, dibantai olehnya secara kata-kata, celaan-celaannya. Yang disebutkan oleh para ulama pembawa bendera Jahmiyah di abad ini, Abdul Fattah, Abu Hudda, dan yang bersamanya. Seperti kata Imam Malik, ilmu itu bukan banyak-banyak riwayat, tetapi cahaya yang Allah berikan dalam hati. Demikian pula kata Ibn Mas'ud dalam riwayat Tabrani di Mu'jamul Kabir, laisal ilm kathratul hadith, min kathratil hadith. Ilmu itu bukan banyak-banyak hadith, walakinnal ilma minal khasyah, tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah yang ada dalam kalbu. Kata Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, al-ilmu laisa huwa bikathratur riwayah. Ilmu itu bukan banyak-banyak riwayat. Walakinnahu nurun yakdifuhullahu fil qalb. Tetapi ilmu itu cahaya yang Allah berikan dalam kalbu seorang hamba. Wa syartuhu il ittiba. Syaratnya orang itu mesti ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Wal firaru minal hawa wal ittida, dan dia menjauh, lari dari hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan atau segala yang bid'ah, dia tinggalkan. Waffaqana Allah wa iyyakum li ta'ati, semoga Allah memberi taufik kita dan kalian untuk taat padanya. Ini kesimpulan Imam Adz-Dzahabi dari riwayat-riwayat para imam salaf yang menyebutkan tentang hakikat ilmu. Bukan banyak-banyak riwayat. Jangan dikira orang pinter hadis selesai kemudian dia imam dan alim segala-galanya, kalau tidak terpenuhi padanya sifat-sifat ulama yang tadi sebagiannya telah kita sebutkan. Ilmu itu bukan banyak-banyak riwayat, bukan banyak-banyak ngomong, bukan enak-enakan bicara. Ntar kalau didengarkan khutbahnya misalnya, wah panjang, lebar, enak didengar di telinga, berapi-api. Atau kalau bicara mungkin gini begitu, retorikanya mungkin dianggap baik, sudah dianggap ulama begitu. Lah, bukan itu ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, umat yang belakangan mereka tertipu menganggap orang yang banyak omongannya ulama, semakin banyak semakin alim. Orang yang pintar debat ulama, semakin pintar debat semakin mereka anggap ulama, semakin dia banyak khusumah, mukhosomah dalam perkara-perkara agama, semakin mereka anggap ulama. Padahal tidak demikian kenyataannya. Kata Imam Ibnu Rajab, justru itu murni kejahilan. Lihatlah pembesar-pembesar sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, Mu'ad ibn Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Mereka dibanding sigara sahabah seperti Ibnu Abbas. Nah, omongannya lebih sedikit. Abu Bakar, Umar ini lebih sedikit dibandingkan penjelasan atau omongan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tetapi padahal mereka lebih alim dari Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Ibn Mas'ud lebih alim dari Abdullah Ibnu Abbas, walaupun omongan mereka lebih sedikit. Kamu lihat dalam tafsir, dalam syarah hadis, sedikit sekali yang ada dari penjelasan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali dibandingkan dengan seperti Ibnu Abbas. Padahal mereka lebih alim. Sedikitnya omongan tidak menunjukkan orang itu kurang keilmuannya. Justru sebaliknya. Umat ini perlu dididik dan diajari untuk mengerti tentang hakikat ilmu. Disebutkan oleh Imam Imam Al-Asbahani Qiwamu Sunnah dalam kitab beliau Al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah, seharusnya seorang muslim waspada dan menjauh dari kebid'ahan dan segala perkara yang menyalahi sunnah Rasul. Karena sunnah adalah tasdik, membenarkan, mempercayai segala yang diriwayatkan dari Rasulullah dan tidak menentangnya. Tidak menentang sunnah itu dengan pertanyaan kenapa demikian atau bagaimana kok seperti itu, tapi membenarkan dan mentaatinya. Dan banyak-banyak berbicara menentang, menyalahi sunnah, muhdats, semua itu bid'ah dan hanya menambah keraguan dalam kolbu. Hanya menambah keraguan dalam kolbu, bahkan menghalangi orang dari mengenal yang hak, dari mengenal yang benar. Orang hanya dikondisikan semakin beku hatinya dengan omongan-omongan seperti itu. Nyanyian, lagu seperti orang-orang sufi, qasidah-qasidah yang mereka bawakan, atau omongan-omongan yang tanpa dalil, tanpa nusus, tanpa ilmu, hanya mendatangkan keraguan dalam hati, hanya melahirkan kebimbangan dalam jiwa, bahkan menghalangi mereka dari al-haq. Dia semakin jauh dari kebenaran. Ilmu itu, kata Imam Al-Asbahani, bukan banyak-banyak riwayat, tetapi ittiba', mengikuti sunnah, wal isti'mal, dan mengamalkannya dengan kita bersuri teladan kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Walaupun orang itu sedikit ilmunya tetapi benar, maka dialah alim. Tetapi kalau dia menyalahi sahabat dan para tabi'in, maka dia orang yang sesat walaupun banyak ilmunya. Demikian kata Imam Al-Asbahani yang dijuluki Qiwamu Sunnah, tonggaknya sunnah, oleh para ulama rahimahullah. Itu ilmu. Apa yang kamu pelajari, pastikan itu ilmu yang diridhai oleh Allah, ilmu yang menambah kedekatan kamu kepada Allah. Ilmu sunnah, ilmu Quran. Selain itu, hanya menanamkan keraguan dalam qalbu. Makanya disebutkan al-haqqu ablaj. Kebenaran itu terang benderang. Hati itu, fitrah itu gamblang untuk memahami dan menerimanya. Wal batilu kajlaj. Sementara kebatilan itu membimbangkan dan meragukan. Kamu bertanya-tanya, apa iya? Apa seperti ini sunnah? Apa seperti ini yang namanya agama? Kamu risau, kamu bingung, tidak ada keyakinan sama sekali dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu pelajari. Tidak memberikan tumakninah dalam hatimu. Bahkan kamu risau selalu. Apa seperti ini agama? Mengajarkan permusuhan kepada saudara kamu. Menimbulkan cekcok, menimbulkan ini, kedengkian, perpecahan. Ajaran apa ini? Kamu tidak plong untuk menerimanya. Fitrah yang masih bersih. Kajlaj. Begitulah sifat kebatilan. Itu sifat ulama yang keempat. Bahwa ilmu mereka adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulnya. Apa yang dijelaskan sahabat, tabi'in, a'imah. Itulah ilmu mereka, bukan yang lain. Kamu lihat para a'imah besar. Di zaman sekarang aja, gak usah jauh-jauh. Syekh bin Baz, rahimahullah. Syekh Ibn Uthaymin. Syekh Nasir Al-Albani. Syekh Rabi, Syekh Mukbil. Dan beberapa ulama lain. Lihat kalau mereka bicara. Yang mereka keluarkan adalah ayat, hadith, bagaimana penjelasan ayat ini, tafsir para ulama, hadith ini, bagaimana syarah para ulama. Ilmu. Kamu dengar kaset-kaset mereka. Bedakan jika yang bicara itu tokoh-tokoh hizbiyah. Wah, masih muda, doktor fulan, atau fulan-fulan yang disyekhkan. Menggebu-gebu, teriak-teriak, bicara panjang, sana kemari, begini-begini. Hampa. Kosong, semuanya kosong. Kalaupun orang merasa terbakar semangatnya, sesaat. Keluar majelis selesai. Tidak ada yang tertanam tumaknina dalam hatinya. Tidak ada ilmunya. Lihat bin Baz. Lihat Albani, lihat Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Rabi, dan para a'imah, para ulama. Pelajaran mereka, majelis mereka adalah ilmu. Ilmu yang diajarkan kepada umatnya. Dan kepada mereka lah kita bersuri toladan. Kita skors untuk sholat. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat duhur. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.